Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين yang berbahagia, malam ini tema yang diangkat dan dipilih adalah tema yang ringan saja. Sebuah pembahasan yang terkait dengan keseharian kita, terutama di dalam rumah tangga. Pembahasan yang seperti ini, saya yakin mudah difahami, cepat dicerna. Sebab poin-poin pentingnya telah kita rasakan dan kita jalani selama ini. Oleh sebab itu, beberapa hal yang akan saya sampaikan ini barangkali lebih tepat untuk dikatakan dan disebut sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Melalui ayat ini Allah Azza wa Jal memberikan perintah untuk kita semua agar tidak lupa pun tidak lalai, agar kita selalu mengingat dan terus mengingat alangkah luas dan banyaknya limpahan dan curahan nikmat yang telah diberikan Allah untuk kita. Sehingga posisi saya di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak layak kalau untuk dikatakan sebagai seorang guru. Juga rasanya kurang sopan apabila menempatkan sebagai orang yang berbicara tentang sesuatu yang sebagian besar dari kita yang hadir di tempat ini justru lebih banyak pengalaman, telah banyak makan garam asam kehidupan. Sehingga sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan malam ini, momen yang berbahagia ini, anggaplah sebagai pengamalan dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayo dan mari kita bercerita, berkisah tentang sisi-sisi kehidupan seorang muslim, sisi-sisi kehidupan yang diajarkan dan dituntunkan oleh kekasih kita dan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga adalah sebuah tatanan yang sangat suci di dalam Islam. Dimulai dari kesucian dan harapannya berakhir juga dengan kesucian. Apapun yang ada di dalam rumah tangga, hakikatnya adalah ibadah. Karena ibadah itu bukan sebatas sholat, rukuk, dan sujud kita. Bukan hanya membaca Al-Quran, zikir, puasa, zakat, haji, dan umrah kita. Ibadah itu tidak sesempit yang tersebut di dalam infak sedekahnya. Tetapi subhanallah, maha suci Allah, apapun yang ada di dalam rumah tangga, mestinya bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu contoh yang mungkin, atau bisa saja kita lupa untuk menyadarinya, bahwa rasa cemas, kekhawatiran seorang istri yang menanti datangnya sang suami dari tempat kerjanya, dari lokasi tugasnya, nah, menanti, menunggu dalam cemas dan kekhawatiran. Karena katakanlah kebiasaan suami pulang itu jam 5 sore, ini sampai jam 7, tanpa ada berita, tanpa ada informasi. Istri di rumah menanti dengan cemas dan khawatir. Subhanallah, kecemasan seorang istri, kekhawatiran seorang istri akan keselamatan suaminya adalah ibadah. Luar biasa kan? Jadi detik-detik penantian seorang istri dalam kecemasan dan kekhawatirannya itu adalah detik-detik ibadah. Karena kecemasan dan kekhawatirannya itu merupakan bagian dari rahmah, cinta, sakinah dan mawaddah yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum sebagai tujuan utama dari berumah tangga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Jelas di dalam ayat ini Allah menegaskan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dan keagungannya, Allah ciptakan kita dengan berpasangan. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa pasangan. Seorang laki-laki, nah, sekomplit dan sesempurna apapun keahlian dan kemampuannya, dia mampu mengerjakan pekerjaan kaum wanita. Nah, bisa memasak, bisa mencuci, mengurus rumah, membersihkan dan merawatnya. Tetap saja, dia belumlah dikatakan sempurna sebelum menemukan pasangan hidupnya. Itu fitrah manusia, sunnahnya para nabi dan para rasul. Sama halnya seorang wanita, sekuat dan setangguh apapun dia, dikatakan sebagai wanita paling mandiri, tetapi belum dikatakan sempurna sebelum menemukan pasangan hidupnya, seorang suami. Nah, inilah hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup berumah tangga. Karena detik-detik di dalam rumah tangga kita adalah ibadah. Kalau misalkan tadi saya telah berikan contoh penantian seorang istri dalam kecemasan, dalam kekhawatirannya tentang keselamatan suami adalah ibadah. Dikatakan ibadah karena bagian dari rahmah yang Allah sebutkan dalam ayat. Seperti halnya juga seorang suami ketika dengan hati berdebar, jantung yang detaknya tidak beraturan, dalam resahnya menanti kabar istrinya yang sedang di dalam ruang persalinan. Nah, memikirkan, membayangkan istrinya betapa sakitnya dalam proses kelahirannya. Apakah bayinya akan selamat? Apakah istrinya juga akan selamat? Semua berjalan dengan normal. Dalam keresahannya, keresahan seorang suami dalam penantiannya, subhanallah, ini pun ibadah, detik-detik penantiannya, ibadah. Sehingga perlu diluruskan apabila ada anggapan bahwa menikah itu akan menghalangi dari ibadah. Bagaimana mungkin bisa menghalangi dari ibadah? Menikah itu sendiri adalah ibadah. Nah, ma'asyiral muslimin yang saya muliakan dan saya hormati. Nah, memang berbicara tentang rumah tangga, nah, sebenarnya kita sedang berbicara sesuatu yang sangat sederhana. Tetapi manfaat dan hasilnya tidak sesederhana tema yang diangkat. Karena pengaruhnya, dampaknya, itu bukan hanya dirasakan pada tingkat rumah tangga, tetapi sampai pada tingkat hidup bernegara sekalipun. Nah, sekian banyak masalah-masalah sosial yang terjadi, ternyata bila dirunut, ditelusuri, ujung-ujungnya adalah konflik di rumah tangga. Kenakalan para remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan, perilaku menyimpang mereka ternyata ditelusuri berasal dari rumah tangga yang ternyata kurang memberikan perhatian kepada mereka. Apalagi keluarga yang broken home. Nah, akan bertambah lagi kesedihan dan penderitaan anak-anak muda. Nah, dan itu tidak bisa dipungkiri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenakalan remaja bentuknya itu sangat beragam, jenisnya itu beraneka macam. Nah, mulai dari narkoba, minum-minuman keras, pergaulan bebas, geng motor, mafia remaja, pencurian dan begal remaja. Subhanallah, telusuri satu persatu. Telusuri satu persatu. Ternyata ujung-ujungnya berasal dari konflik rumah tangga. Nah. Masalah sosial yang lainnya. Nah. Masalah sosial yang lainnya. Nah. Itu juga bila dirunut akhir-akhirnya kembali ke rumah tangga. Subhanallah, masalah rumah tangga. Nah, konflik yang muncul di dalamnya. Itu sangat memberikan pengaruh pada etos kerja dan semangatnya. Nah, mengaruhi hasil kerjanya di kantor. Akan mengganggu konsentrasinya di dalam bertugas. Itu pasti. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melalui syariatnya, agama Islam yang sangat sempurna ini, kita ternyata dibimbing. Langkah demi langkah. Sejengkal demi sejengkal. Untuk mengupayakan, mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis, dinamis. Nah. Di dalam sejarah Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjadi seorang pemimpin yang kemudian mendapatkan amanah menjabat, melayani umat, menyelesaikan masalah yang terkait dengan kepentingan kaum muslimin secara umum. Mereka adalah yang telah sukses membina rumah tangganya. Bahkan di beberapa lembaga dan sebagian perusahaan, hal ini menjadi nilai tersendiri bagi mereka. Nah, sebuah kredit poin untuk naik pangkatan, naik pangkat, kemudian apa namanya dipromosikan jabatannya lebih tinggi. Ternyata itu sebagian lembaga dan beberapa perusahaan akan menjadikan keberhasilan dia di dalam membangun rumah tangga sebagai salah satu barometer. Nah, cocok ataukah tidak? Ada sebuah cerita tentang Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Kehidupan beliau sebagai seorang pemimpin umat Islam yang tertinggi itu memang sangat sederhana sekali. Suatu saat ada seorang pejabat daerah datang bertamu menemui Umar bin Khattab sebagai seorang Amirul Mukminin. Dipersilakan masuk. Karena rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab saat itu tanpa ada pengawalan, tanpa ada pengamanan. Karena memang zaman dan masanya betul-betul aman. Kaget, pejabat daerah yang datang ini betul-betul terkejut melihat dan menyaksikan kondisi dan keadaan sahabat Umar Amirul Mukminin tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang bermain-main dengan anak-anak cucunya, keponakannya. Dalam posisi Amirul Mukminin, orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam umat Islam, itu tertawa, berbaring. Anak-anak kecil itu melangkahi tubuhnya, menginjak-injak kakinya, bercanda Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kaget si pejabat daerah ini. Wahai Amirul Mukminin, seperti ini Anda? Umar kemudian bangkit, duduk. Nah, sambil tersenyum, kata Umar bin Khattab dalam bertanya, terus kalau kamu dalam rumah tanggamu seperti apa? Nah, dengan cukup yakin, si pejabat daerah ini mengatakan, idza dakhaltu sakatan nafiq. Saya wahai Amirul Mukminin, kalau sudah membuka pintu rumah, masuk, tidak ada orang yang berani berbicara. Diam semua. Takut. Nah. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maaf. Sejak saat ini saya tidak lagi menunjukmu sebagai seorang pejabat. Kedudukannya dicopot. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, engkau tidak bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Bagaimana mungkin engkau bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk umatmu, untuk masyarakatmu? Ini sebuah pendidikan penting yang ditanamkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk kita semua. Artinya, mulailah kesuksesan itu dari dalam rumah kita. Nah, awali keberhasilan kita itu di dunia maupun di akhirat justru dari dalam rumah kita. Nah, Maka sungguh sangat kontras sekali. Sesuatu yang katakan kontradiktif. Nah, ketika kita yang bertugas dan bekerja di luar, mampu bersikap dengan baik, sopan santun yang tinggi, memberikan pelayanan, senyum, sapa, menawarkan bantuan kepada orang. Saya misalkan seorang pelayan toko. Nah, apa tugas saya? Sebagai front office, setiap orang yang datang saya sambut, silahkan masuk, ada yang bisa kami bantu Bapak, terima kasih. Kan di perusahaan-perusahaan profesional seperti itu. Disebutkan nama tokonya. Nah, toko Denpasar, ada yang bisa kami bantu Bapak? Tawarkan ini, senyum. Nah, bahkan ada tulisan, apabila karyawan kami tidak menyapa, tidak memberikan salam, laporkan. Di sebagian tempat, sebagian toko market, kalau tidak mendapatkan salam, Anda berhak mendapatkan satu bungkus mie instan. Itu. Nah, dalam capek, dalam lelahnya, dalam letihnya, semua persoalan yang ada dalam pikirannya, tetap dia dikondisikan untuk senyum, sapa, akrab. Tapi subhanallah, maha suci Allah, sekembalinya dia di rumah, istrinya dibentak-bentak. Kalau dia seorang pelayan pria, kalau dia seorang pelayan wanita, suaminya tidak dilayani. Nama capek mas. Ngurus sendirilah, masalah sendirilah. Capek enggak? Tahu enggak aku kerja nih seharian? Subhanallah. Padahal di dalam Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa akhlak baik macam apapun yang kita berikan dan kita tujukan kepada orang lain, maka keluarga kita jauh lebih berhak lagi. Kalau kita bisa memberikan perhatian kepada orang lain, istri dan anak-anak kita lebih harus diperhatikan lagi. Kalau Anda, wahai istri, bisa memberikan pelayanan kepada orang lain, kenapa kepada suami dan anak-anakmu tidak bisa engkau berikan? Nah, ini kan ajaran dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Luar biasa. Nabi SAW adalah orang yang lembut sekali. Tetapi kepada istri-istrinya jauh lebih lembut lagi. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tinggi perhatiannya kepada orang lain, kepada sahabatnya, kepada masyarakatnya, kepada tetangganya. Dan perhatian beliau kepada keluarganya jauh lebih besar lagi. Nah ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Nah, rumah tangga itu memang sangat suci sekali. Sudah saya sebutkan tadi, detik demi detiknya adalah ibadah. Nah, detik demi detiknya adalah ibadah. Mestinya rumah tangga bisa menjadi samudra yang bisa mengendapkan semua masalah dan konflik yang sedang kita hadapi. Mestinya seperti itu. Nah, tapi ternyata barakallahu fikum, apa yang terjadi? Sebagian orang menganggap justru rumah tangga itu sebagai sumber masalah, sumber konflik. Nah, kalau di dalam Islam kita punya masalah di luar rumah. Di kantor, di tempat tugas, di tempat bekerja, di tempat kita berjual beli. Punya masalah. Maka solusi yang terbaik, tempat pertama yang kita tuju, segera pulang ke rumah. Temukan ketenangan itu di dalam rumah. Karena rumahmu adalah samudra yang akan bisa mengendapkan semua konflik. Sampai dasarnya. Nah, kenapa? Kita ingat kembali tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Firman Allah dalam surat Ar-Rum. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan manusia dengan berpasang-pasangan untuk kemudian menikah dalam proses ritual yang sangat suci, ijab kabul. Nah, tujuan utamanya apa? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Agar engkau memperoleh ketenangan, ketenteraman di sana, di dalam rumah tangga. Nah, ini yang terjadi sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, rumah tangga dianggap sebagai satu beban. Kalau dia punya masalah di dalam rumah tangga, ambil kunci motor, lari ke Pantai Serangan. Karena tadi sore saya ke sana. Tapi bukan karena lari dari masalah loh ya. Dari itu. Taunya cuma Pantai Serangan. Berapa banyak? Saya pernah punya pengalaman menghadapi kasus seperti ini. Jam 2 malam, istri saya keluar. Nah, keluar dari kamar biasalah. Mungkin apa? Sudah watak seorang wanita ya, lihat rumah, cek segala macam. Istri saya buka korden dari dalam rumah. Kaget, Pak, ada orang tidur-tiduran di teras rumah, depan teras rumah. Saya dibangunkan. Bangun. Kenapa? Itu ada orang di luar di teras rumah sedang tidur-tiduran. Saya bangun, saya bukakan. Ya, saya cukup kenal dengan orangnya. Kenapa? Anu, Ustaz, saya sedang ribut sama istri saya. Oh ya sudah, sekarang masuk dulu, tidur, kita bicara besok pagi. Ini luar biasa, sangat tidak sesuai sekali dengan yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Nah, dia justru lari meninggalkan rumah ketika dia punya masalah. Masalah itu di dalam rumah, selesaikan di dalam rumah. Nah, maka kalau misalkan, ma'asyiral muslimin yang berbahagia dan saya muliakan sekali. Kalau misalkan kita yang sudah berumah tangga, ternyata belum sampai pada puncak sakinah ketenangan seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah di dalam rumah tangga kita. Barangkali rumah tangga kita belum begitu tulus dan ikhlas kita menjalankannya. Tugas kita sebagai seorang suami ternyata masih belum tulus kita laksanakan. Anda sebagai seorang istri, misalkan ternyata belum begitu tulus untuk melaksanakan tugasnya. Itu yang akhirnya mengubah nilai ketenangan menjadi sebuah konflik. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh ketika rumah tangga itu satu persatu kita, dimulai dari kita yang hadir di sini, nah, bisa mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis, tenteram, menang, itu akan memberikan cahaya untuk yang ada di sebelahnya, untuk tetangga-tetangganya, untuk masyarakatnya. Nah, barokah dan rahmah akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sukses kita di dalam bekerja, ketenangan kita di dalam bertugas, anak-anak kita belajarnya semangat, anak-anak kita akan semakin bertambah kuat keinginannya untuk maju, untuk sukses, untuk berhasil. Ketika menyaksikan secara langsung, beginilah kondisi orang tuaku, rumahku, senang, menyenangkan. Nah, sudah berapa banyak kita saksikan dan kita temukan. Anak-anak muda, ternyata berlatar belakang orang-orang kaya, berkecukupan. Tetapi 3 bulan belum pernah pulang ke rumah, 4 bulan sudah pergi meninggalkan rumah, 5 bulan dia menggelandang sana dan kemari. Kenapa? Karena dia tidak menemukan sakinah yang seharusnya menjadi tujuan utama dari rumah tangga seorang muslim. Betapa sulitnya kita mengendalikan anak-anak ini, anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup di dalam rumah tangga. Ini subhanallah ajaran Islam. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bukan memposisikan diri sebagai guru, tapi barangkali ini untuk mengingatkan kita saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Ayo cerita, ingat-ingat kembali, masya Allah, sebuah nikmat besar Allah mudahkan kita untuk menikah. Nah, mestinya kita mendapatkan ketenangan di sana, ketenteraman di sana, karena kita yakin apabila kita tunduk patuh dengan aturan yang telah ditetapkan Allah, dan kita mengikuti junjungan kita, meneladani beliau dan para sahabatnya untuk membina sebuah rumah tangga, sangat yakin dan pasti ketenangan dan kebahagiaan yang dicari oleh sekian banyak orang sudah bisa meraihnya. Ada salah satu prinsip yang cukup mendasar, salah satu ajaran penting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sekian banyak ajaran-ajaran beliau terkait dengan rumah tangga. Nah, sekali lagi saya tidak ingin memposisikan diri sebagai orang yang mengetahui banyak, tetapi ini hanya untuk mengingat kembali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki sebuah sikap dan keyakinan bahwa pasangan hidup kita pasti memiliki kekurangan, maka kita harus memakluminya, lalu memposisikan diri sebagai pihak yang menutupi kekurangan tersebut. Kitalah yang harus menyempurnakan kekurangan pada pasangan hidup kita. Seorang suami tidak ada yang sempurna di dunia ini. Setiap suami pasti ada sisi-sisi kekurangannya. Maka tugas seorang istri bukan mengeksploitasi, mengangkat, mengungkit, mengingat-ingat kekurangan yang ada pada suaminya. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Mestinya seorang istri memposisikan diri untuk menutupi kekurangan suami. Sama halnya, kita sebagai kaum suami yang melihat kekurangan pada istri pasti ada, jelas terlihat. Bukan kemudian kita eksploitasi untuk menjatuhkan. Nah, kemudian kita ingat-ingat, kita ungkit, kita bahas sebagai satu pembicaraan khusus. Nah, tetapi maklumlah, pahamilah bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, termasuk istri kita. Dan justru kita sebagai suami ditugaskan oleh syariat Islam untuk menutupi kekurangan itu serta menyempurnakan istri. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya mengatakan, "Istausau bin nisa'i khaira." Nabi mengatakan, "Sering-seringlah sampaikan kebaikan, ingatkan, tegur istrimu dengan cara yang baik." Nah, di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyatakan sebagai bentuk perintah kepada kaum suami, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Nah, lakukanlah pergaulan, interaksi kepada istrimu dengan cara yang baik. Ini semua perintah dari Islam yang mestinya saya yakin kita semua sudah mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya berikan contoh sederhana saja. Nah, kita mulai dari contoh istri ya. Nah, seorang istri bawel, cerewet, ngomong terus, cerita terus. Aku dulu kecil gini loh mas, wah, pas SD aku gini. Tiap hari, tiap malam cerita. Pas aku SMP kejadian seperti ini. Mungkin dia cerita udah sampai 100 kali kalau dihitung-hitung. Kalau kita misalkan buat apa, menghitung 1, udah pernah cerita. 2, 3, 4, seret 5. Dihitung 5 sudah 6, 30 kali kamu cerita. Dan ini, subhanallah, ini kan sebuah kekurangan sebenarnya. Nah, karena apa? Berlebihan bercerita, bawel dan cerewet. Nah, coba kalau misalkan ajaran di dalam Islam tadi kita terapkan, sungguh harmonis rumah tangga kita. Saya sebagai suami mestinya paham dan maklum, ini memang kekurangan istri saya, banyak ngomong, pengennya cerita terus. Maka saya yang berusaha untuk menutupi kekurangannya, menjadi seorang pendengar yang baik. Menjadi seorang pendengar yang baik itu bukan cuma dengarkan gini, tapi pendengar yang baik. Sesekali memberikan tanggapan, oh gitu Masya Allah, oh iya gitu ya, oh iya, terus, oh Masya Allah istriku ini memang luar biasa. Pinter kamu dulu waktu SD berarti. Iya dong, Masya Allah, sampai sekarang pinter kan? Iya. Nah, tapi kalau misalkan prinsip yang diajarkan Islam tadi tidak kita terapkan, ribut, kamu ini ngomong terus aja. Ya istri tersinggung, ribut, mas ini gak pengen dengerin aku. Astaghfirullahaladzim. Nah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hanya karena masalah kecil dan sepele itu, kemudian ribut, konflik, lalu berakhir dengan perceraian. Na'udzubillah. Jangan. Nah, yakinlah itu sudah kekurangan istri. Nah, ya kita lah sebagai suami untuk menyempurnakan, didengarkan. Ya, pahala kita di situ. Pahala kita di situ. Perjuangan dan pengorbanan suami yang akan dinilai Allah dengan derajat dan pahala yang sangat banyak, ya di situ. Di situ pahala kita. Nah, misal yang lain untuk suami misalkan. Nah, Anda sebagai seorang istri, katakan seperti itu, ternyata punya suami pelupa, lalen. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Yang naik motor dia, yang parkir motor di garasi dia, yang ngunci stang dia, yang bawa kunci juga dia, dia juga yang pakai sendiri. Tanya, kunci motor di mana, Dek? Lupa. Di situ, Mas. Mana ya? Tiap pagi gitu terus, mau berangkat kerja, Dek, kunci motor di mana? Dek, kunci motor di mana? Nanti sore mau pergi keluar ke masjid sholat maghrib misalkan. Dek, kunci motorku di mana? Lupa. Subhanallah. Coba kalau misalkan seorang istri tidak mengetahui kaidah seperti tadi, tidak menerapkan seperti yang diajarkan di dalam Islam, ribut kan ya? Suamiku itu pelupa, ya Allah. Kalau pelupa ya jangan separah-parah itulah. Nah, jangan sampai separah-separah itu. Subhanallah. Nah, di sini peran seorang istri untuk memahami kaidah yang diajarkan di dalam Islam penting sekali. Seorang istri paham, ya itulah kekurangan suamiku, pelupa. kan itu, pelupa. Maka tugas seorang istri menutupi kekurangan itu dengan cara mencarikan solusi yang terbaik agar tidak tanya terus. Misalkan berinisiatif beli paku, pakunya di apa di dipakukan ya, dipakukan di dinding atau di kayu mana paku. Setiap kali suaminya masuk meletakkan kunci, dilihat mana di mana ya kunci itu diletakkan suamiku, diambil letakkan di paku. Subhanallah. Jadi kalau misalkan suaminya tanya, kunciku di mana, Dek? Ya di tempatnya dong, Mas. Kan itu. Di mana? Ya di paku. Masa lupa sama paku? Kan itu. Paku kan itu. Di mana, Dek? Kunci motorku? Di tempatnya, di paku. Bukan kemudian kamu itu laki-laki kok pelupa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah suaminya pelupa. Jadi kesalahan istrinya dilupakan terus. Itu contoh nyata. Barakallahu fikum. Ada tipe istri, dan itu kekurangan yang ada pada kaum wanita. Serba curigaan. Kemana ayo? Tiap setengah jam telpon, gimana? Rapat-rapat sama siapa? Coba ngobrol sama temenmu. Ada seperti itu, subhanallah. Curiganya luar biasa. Nah, telat sedikit, sudah hayo dari mana? Kan gitu. Bajunya diciumin. Oh, enggak apa-apa. Ternyata bawa WhatsApp motor, ya. Sabar. Ini tidak menyinggung satu persatu. Ini masalah faktual. Artinya contoh yang sebenarnya banyak dialami oleh contoh yang sering terjadi kan, sering terjadi. Jadi punya istri curigaan terus, Masya Allah. Tiap satu jam SMS, Mas di mana Mas? Ada loh yang seperti itu, sampai parah. Mas di mana Mas ya? Masya Allah. Kan itu. Ini kekurangan wanita. Mestinya kan curiga tidak seperti itu. Kalau cinta dan cemburu bukan demikian caranya. Nah, cinta itu kan ada aturan dan kadarnya. Tidak sampai setengah jam, satu jam, lagi sholat, net, masih istriku. Saking seringnya telepon, Telkomsel aja kalah. Saking banyaknya tuh XL dan yang lainnya operator HP itu. Gak kalah, subhanallah. Nah, tugas kita sebagai seorang suami untuk menutupi kekurangan istri kita. Nah, artinya kadang-kadang, kan begitu ya. Kadang-kadang sebelum ditanya, kita yang berikan pesan. Dek, aku baru di kantor nih. Kan itu. Ini ada pak ini, ada pak ini. Sesekali. Kan gitu. Ini dek dalam perjalanan pulang, baru sampai lampu merah di kelurahan Sesetan. Ada kan ya, lampu merah Sesetan. Tadi lewat di sana juga masalahnya. Kan itu, ini sampai kelurahan Sesetan. Gak usah khawatir. Subhanallah kan begitu. Tapi kalau kamu itu kok perempuan seperti ini, perempuan macam apa kau ini? Ribut. Konflik. Masalah sepele seperti ini kan sepele sebenarnya. Hanya kita tinggal saja, Masya Allah. Katakan, ambil sisi positifnya lah. Ternyata istri kita begitu care. Perhatian banget sama kita. Nah, artinya tidak ingin suaminya itu mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Kan begitu. Itu contoh untuk istri. Contoh kedua untuk suami. Suaminya kikirnya luar biasa. Pelit. Kan itu. Ini tidak menuduh satu orang per orang kan gitu ya. Kan itu suaminya pelit sekali. Subhanallah. Kasih keluar uang dikit. Perlunya berapa? 100 ribu. Betul 100 ribu. Nih. 100 ribu. Enggak pernah ngasih tambahan 5 ribu kayak 10 ribu kayak. 100 ribu terus. Padahal barangkali dalam operasional rumah tangga, katakanlah seperti itu ya. Nah, kebutuhan dan keperluan itu ternyata lebih dari apa yang diperkirakan dan dibayangkan. Maka di sini tugas seorang istri yang diajarkan di dalam Islam untuk pintar-pintar berhemat, untuk bagaimana caranya menabung walaupun tanpa pengetahuan suami. Misalkan uang 100 ribu belanjaan satu hari ini, mestinya hitung-hitungannya dihabiskan 100 ribu, ternyata ada yang ngasih korting, ada yang apa mendiskonkan, ada yang ngasih bonus, yang mestinya beli untuk keperluan satu hari, ternyata bisa bertahan sampai dua hari. Ya Allah. Sampai bertahan dua hari, di situ sisa 5 ribu, simpan. Sisa 7 ribu, simpan. Nah, kesalahan yang paling fatal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah tangga ini, akhirnya terungkap, diceritakan kemana-mana. Walaupun sama teman dekat sekalipun, aduh bojoku ini, istri lu cek curiga nih, ya Allah. Sampai sesek jodohku ini. Kan itu. Aduh, gak tenang aku hidup ini. Di mana ditanya terus, ditelepon terus. Subhanallah. Gak boleh itu diceritakan. Itu cacat dan aib kita. Kenapa harus disampaikan kepada orang lain? Iya kalau dia bisa tahan cerita. Kalau cerita lain lagi, cerita lain lagi, cerita lain lagi. Akhirnya sambung menyambung menjadi satu. Semua orang tahu. Kan gitu. Atau misalkan kaum istri yang memang senang yang rumpi kan gitu. Aduh suamiku pelitnya luar biasa. Enak ya sampean bu. Punya suami kok. Gitu lomonya, dermawannya. Suamiku ya Allah minta 100 ribu dikasih 100 ribu. Kadang-kadang kurang 5 ribu. Nah, mestinya yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tidak diceritakan ke sana dan kemari. Nah, sudah banyak cerita. Sudah banyak kasus. Rumah tangga itu berakhir dengan perahara. Dengan perceraian. Hanya karena satu hal yang sangat prinsip ini tidak bisa kita terapkan. Mulanya masalah kecil, sepele, subhanallah, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan prinsip yang diajarkan di dalam Islam tadi. Memposisikan diri sebagai penutup kekurangan pasangan, sebagai penyempurna pasangan hidup kita. Nah, perhatian juga seperti itu. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Nah, untuk kita semua, untuk keluarga kita, semoga Allah jadikan keluarga kita adalah keluarga yang penuh cinta, kasih sayang, damai, memberikan ketenteraman. Semoga rumah tangga kita adalah surga kita di dunia. Apapun masalah dan konflik yang kita hadapi, kita bisa mencari solusinya. Kita bisa mencari jalan keluarnya. Justru ketika masuk di dalam rumah, menutup pintu rumah, lalu menemukan canda tawa di sana. Bukan kemudian malah menjadikan rumah, memposisikan rumah sebagai tambahan sumber konflik. Tidak seperti itu. Nah, saya yakin, biiznillah subhanahu wa ta'ala, saat kita membangun dan membina rumah tangga, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, dituntunkan oleh Nabi Muhammad, dan kita teladani dari kehidupan rumah tangga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, maka ketenangan dan kebahagiaan yang kita cari selama ini, itu bisa kita peroleh, lalu kita sebarkan, kita tebarkan manfaatnya kepada yang lain dalam komunitas yang paling kecil area, paling kecil di kantor, di tempat tugas kita, di jalan, di masjid dan dimanapun itu, sehingga masalah-masalah sosial bisa diminimalkan, anak-anak kita konsentrasi di dalam belajar, orang tua dan mertua kita ikut merasakan bahagia dan senang melihat rumah tangga anaknya bahagia dan penuh dengan sakinah. Nah, masih banyak memang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi saya kira satu hal ini saja sudah sangat cukup sekali kalau kita praktekkan, kita amalkan. Nah, bahwa pasangan hidup kita itu pasti punya kekurangan, monggo dimaklumi. Tugas kita adalah untuk menyempurnakan dan menutup kekurangan itu. Kalau memang memungkinkan, memperbaiki dan membenahi dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, maka insya Allah barokah itu akan Allah turunkan untuk kita semua. Karena malam hari ini pembahasannya tentang keluarga, rumah tangga, ini termasuk tema yang sangat ringan. Mudah-mudahan nanti bahan dialog dan diskusi kita pun yang ringan-ringan saja. Nah, wallahu a'lam bishawab, tidak perlu saya panjang lebar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ustaz. Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat buat kita semua. Jamaah sekalian, seperti janji saya sebelumnya, kita akan membuka dialog atau tanya jawab. Mungkin untuk memulai, saya tawarkan kepada Bapak Komis Anak, mungkin ada pertanyaan. Saya, Bapak Hamis dulu, silakan. Komis dulu. Atau barangkali yang sudah menjadi orang tua kita memberikan pengalamannya. Kalau tadi kan mungkin bagi saya hanya teori saja. Tapi mungkin orang tua kita, sesepuh kita bisa memberikan pengalaman. Oh iya memang seperti itu. Ya? Yang ringan-ringan saja. Dalam? Kalau yang sudah sepuh-sepuh saya yakin tinggal. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tapi pertanyaan saya sedikit agak berbeda, bukan yang ringan-ringan, tapi yang lebih prinsipal. lebih ke arah akidah. Pertanyaannya ya, yang fenomena yang terjadi di kita, kita lihat konflik atau terkotak-kotaknya umat Islam di Indonesia sekarang. Terlalu banyak tanya umat Islam di Indonesia. Pertanyaan saya itu bukan kenapa dia menjadi terkotak-kotak, tapi lebih bertanya kepada perspektif akhlaknya atau dimensi hablum minannasnya. Cuman itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Nah, ini masuk kategori ringan atau berat atau sedang ini? Dari Pak Komis ya? Pak, Pak Komis, Komis sanad. Tapi sebelumnya mungkin saya lupa. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Begitu Pak Komis ya. Kalau nama saya pemberian dari orang tua, nama di apa resmi di apa di dokumen-dokumen itu ijazah, KTP, SIM, paspor dan yang lain itu nama saya Helga Lafirlaz. Karena bapak saya orang Jogja, ibu saya orang Sulawesi Tenggara, orang Buton Pak. Jadi ibu saya dulu kuliah di Jogja, ayah saya dosennya. Ibu saya istri keempat dari ayah saya, istri paling muda. Alhamdulillah sukses bapak saya. Alhamdulillah. Karena saya punya banyak ibu, jadi kemanapun pergi dapat uang jajan. Jadi Lafirlaz itu gabungan nama bapak dan nama ibu. Jadi bapak saya namanya Rifai, diambil tiga huruf pertama Rif, lalu dibalik jadi Fir. Nama ibu saya Zaliha, teorinya juga sama, diambil tiga huruf pertama Zal, dibalik jadi Laz. Jadi Firlaz adalah untuk menunjukkan punya darah Buton, kan gitu ya. Ya Laude, gitu. Helga Lafirlaz, begitu. Saya dari Yogyakarta, alhamdulillah. Tadi Pak Komis sanad ya. Ya, biar tidak kenal maka tak sayang Pak Komis. Jadi kenalan dulu memang. Oke. Jadi pertanyaannya tentang kondisi umat Islam di Indonesia secara khusus yang dibahasakan oleh Pak Komis tadi terkotak-kotak. Kemudian beliau juga tadi Pak Komis memberikan batasan agar jawabannya tidak perlu kemana-mana, bukan karena kenapa terkotak-kotak, tapi apakah terkait dengan apa tadi perspektif akhlak kan gitu ya. Kemudian dimensi apa lagi Pak Komis? Hablum minannasnya. Jadi prinsipnya siapapun yang benar-benar meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia yang sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sukses dan bahagia. Dia betul-betul akan terhindar dari konflik internal maupun eksternal selama dia sungguh-sungguh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata mampu. Dan itu adalah mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa menirunya. Kita kan meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menempatkan diri di hadapan sekian dan beraneka ragam orang. Nah, sekarang saat kita mulai di Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyampaikan Islam pertama kali di kota Mekah. Itu pertentangan luar biasa. Nah, permusuhan bencian itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada praktek kesehariannya mereka begitu hormat segan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlaknya. Karena hablum minannasnya tadi. Nah, orang yang paling membenci Islam ternyata masih juga menitipkan barang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Percaya, barang berharga miliknya, perhiasan dan emas-emasannya itu dititipkan kepada siapa biar aman? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titip ya Muhammad. Karena beliau adalah al-amin, orang yang bisa dipercaya, amanahnya luar biasa. Padahal pada waktu yang sama bencinya luar biasa kepada ajaran Islam. Tapi titip ya Muhammad. sikap Nabi alaihi salatu wasalam dan cara beliau berinteraksi kepada orang-orang Quraisy yang saat itu masih dalam keadaan kafir non muslim luar biasa bisa diterima oleh keluarganya. Nah, demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam mampu menempatkan diri di antara kaum muslimin di tengah-tengah sahabatnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mampu menempatkan diri di kota Madinah. Nah, di komunitas dan di lingkungan masyarakat yang bukan dari mereka beliau berasal. Nabi sallallahu alaihi wasalam mampu menempatkan diri di tengah-tengah komunitas Yahudi. Nah, di kota Madinah kaum dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memang seorang yang betul-betul menampakkan akhlak Islami seperti yang beliau sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Nah, kalau untuk meminimalkan yang terkotak-kotak tadi, andaikan kita mampu mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, saya yakin sangat bisa sekali diminimalkan. Ambil satu contoh ya, Pak Khamis. Nabi SAW itu pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat ya Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau ditanya tentang ayyu khisalil Islam afdal. Rasulullah, itu apa? Artinya akhlak di dalam Islam itu yang baik kan begitu banyak ya. Akhlak al-karimah itu banyak. Tetapi yang ditanyakan yang menempati posisi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu bagaimana wahai Rasulullah? Nabi alaihi salat menjawab am wa tukri ussalam arafta wa man lam ta'af. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Nabi Muhammad menyatakan tut'imut ta'am sama salinglah berbagi dalam hal makanan atau minuman. Memberi hadiah. Yang pertama. Yang kedua, wa tukri'us salam. Ucapkan salam. Taman arafta wa man lam ta'arif. Baik kepada yang sudah engkau kenal, orang yang tidak ucapkan. Nah, subhanallah, misalkan akhlak dari Nabi SAW ini diterapkan. Luar biasa. Yang kotak-kotak tadi. Nah, contoh yang pertama, tut'imu ta'am, berbagi makan kepada orang lain. Nah, sekarang iri, dengki, nah, kebencian. Itu terobati biiznillah ketika kita mampu memberi. Nah, tetapi ketika kita tahan berkeyakinan bagi-bagi kepada yang berhak, itu akan menjadi berkebencian, hasad, iri dan kan gambaran contoh dalam kita sehari-hari. Si kaya, si A orangnya kaya, ya, si A orangnya kaya raya, rumahnya bagus, nah, kendaraannya cukup berada. Nah, si B juga sama, katakanlah kurang lebih 11-12 sama-sama kaya. Si A subhanallah bisa dikatakan sering membagikan makanan untuk tetangga-tetangganya. Sering membagikan makanan untuk tukang becak dan tukang ojek yang mangkal di depan rumahnya. Si A ini sering mengumpulkan anak yatim, bahkan yang tidak yatim sekalipun masih di TPA dikumpulkan, dikasih nasi kotak, dikasih minum, dikasih. Orang-orang miskin dan fakir yang ada di sekitarnya, tiap bulan itu disantuni. Nih beras, 10 kilo. Nah, sementara si B tidak melakukannya. Nah, bahkan punya prinsip daripada dikasih orang, lebih bagus gue buang. Gak mendidik tuh kalau cuma kasih. Enak aja gue yang kerja, dia yang ngerasain enaknya. Ada yang punya prinsip seperti itu. Sekarang pertanyaannya, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang di sekitarnya akan simpatik, responnya positif kepada si A atau kepada si B? Tentu kepada si A. Si A ini kira-kira akan dimusuhi, dibenci oleh tetangga-tetangganya? Mungkin? Saya kira tidak mungkin. Akan dihormati, disegani. Nah, orang mau iri dan dengki enggak mau. Kenapa? Lebih bagus dia aja yang kaya. Kalau dia yang kaya, kita juga ngerasakan nikmatnya. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Karena kalau dia dapat rezeki, pasti enggak lupa sama kita. Tapi kepada si B tadi bencinya luar biasa. Malah didoakan celaka. Kan itu. Bangkrut tuh orang tuh. Kaya tapi enggak perhatian sama kita. Subhanallah. Mungkin dia celaka, mungkin rumahnya kecurian, tidak ada yang merasa ikut kehilangan. Nah, kenapa? Karena ternyata dia tidak mengamalkan akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, tut'imut ta'am. Subhanallah, memberi makan kepada ya yang membutuhkan, kepada teman dan sahabat sebagai bentuk hadiah dan seterusnya. Ini kan luar biasa kalau dipraktikkan. Misalkan dalam satu perumahan. Satu perumahan itu terdiri dari 40 unit rumah. Tiap-tiap unit rumah, kepala keluarganya mendidik keluarganya, kepala keluarga mendidik istri dan anak-anaknya untuk mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang lain, berbagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melaksanakannya. Beliau sering memberikan makanan kepada tetangga-tetangga, dan tetangga-tetangga beliau pun sering mengirimkan makanan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang dalam satu perumahan terdiri dari 40 unit rumah. Kalau misalkan tiap-tiap rumah mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, saya kira kehidupan bermasyarakat mereka itu akan dinamis, harmonis. Rumah yang paling ujung, misalkan rumahnya Pak Susanto, kan gitu ya. Dia pulang dari Semarang bawa oleh-oleh tidak begitu banyak, tetapi dibagi menjadi 39 kantong plastik. Masing-masing kantong plastik isinya 3 biji salak, 3 buah salak bagi. Dia minta istrinya, dek, tolong bagikan, dek. Oleh-oleh dari Semarang, bilang aja ini, mohon maaf karena sedikit dibagi untuk bareng-bareng. Kasih. Mohon maaf, mbak, ini suami saya baru pulang dari Semarang. Ada oleh-oleh buah salak, salak pondoh asli Yogyakarta. Kan itu. Tapi karena memang bagasinya yang terbatas, ini tiap rumah cuma dapat 3 biji. Oh iya, mbak. Artinya dengan sedikit keterangan penuh kelemah lembutan, dengan sopan santun, saya kira gak ada orang kemudian, masih kok cuma 3 biji. Gak mungkin deh. Nah, nanti pada hari yang sama, misalkan Pak Bejo, yang nomor rumahnya nomor 8, juga seperti itu. Pas dapat rezeki, bonus dari kantornya. Bonus dari kantornya. Nah, akhirnya dia beli martabak mini, misalkan. Martabak mini, lihat, 39 rumah. Nah, karena 40 rumah, dikurangi rumah dia sendiri, dia perlu membuat 39 bungkus, misalkan. Pulang kemudian dia sendiri membagi-bagikannya. Ini oleh-oleh pas dapat rezeki saya. Pak, ini pak. Sedikit ya, gak apa-apa ya. Dan itu pada hari yang sama. Sore harinya, nah, misalkan rumah Pak Joko. Pak Joko juga seperti itu. Nah, ingin mendidik anaknya, memiliki sikap empati, simpati, kemudian ingin menanamkan pada anaknya, apa namanya, peka kepada lingkungan. Dia panggil anaknya, Le, sini Le. Nak, sini. Nah, teman-temanmu satu perumahan ini jumlahnya berapa sih? Ya, tiap rumah pasti ada ya. Udah gini aja. Kau beli permen. Ya, permen yang ada tulisannya halal lah. Kan itu, yang bagus. Kan itu. Kau beli permen, ini bapak ngasih duit. 50 ribu. Kau beli permen, kau masukkan di plastik kecil itu ya, plastik putih. Isinya 3, isinya 4. Kau bagi-bagikan untuk teman-temanmu di perumahan ini. Bagi. Kalau tadi istri yang membagi, pada contoh Pak Santoso, pada contoh Pak Bejo dia sendiri yang membagi, pada contohnya Pak Joko, anaknya yang disuruh. Nah, pada hari yang kedua, orang yang berbeda, berbagi. Sekarang pertanyaan saya sederhana sekali. Kira-kira mereka yang tinggal di perumahan itu akan akrab? Akan dinamis, harmonis? Atau ada kebencian di antara mereka? Sederhana saja lah kita jawab. Tidak usah berandai-andai kan gitu. Sederhananya pasti harmonis. Karena itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan. Yang kedua, wa tuqri'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kedua, engkau ucapkan salam, sapa, tegur. Nah, tetanggamu, temanmu. Nah, sekarang kita bisa bayangkan perumahan tadi yang terdiri dari 40 unit, pagi hari jam 7:30, rumah yang paling ujung. Misalkan, rumah paling ujung rumahnya Pak Wiono. Kan itu. Berangkat kantor naik motor, Tetangga-tetangganya juga persiapan berangkat ke kantor. Ada yang masih cuci mobil, ada yang masih nyiramin tanaman. Itu dia jalannya pelan-pelan. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Pak Heri. Pak, gimana kabarnya? Lu belum berangkat, Pak. Sampai ujung gang perumahan baru dia keluar ke jalan besar. Yang disapa, yang ditegur juga membalas, "Waalaikumsalam, hati-hati, Pak." Dan itu, "Jangan lupa nanti sore voli ya. Nanti malam ikut bulu tangkis." Iya. Sapa, tegur. Nah, semua orang yang tinggal di situ saling menegur, saling menyapa, saling berikan salam. Nah, pertanyaan saya, kemungkinan timbulnya konflik di dalam perumahan tersebut besar atau kecil? Maksimal atau minim? Saya kira kecil dan minim. Nah, konflik-konflik sosial itu sebenarnya yang horizontal dan yang lainnya itu sungguh bisa diobati dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini. Nah, kenapa sampai seperti itu? Karena tetangganya nggak kenal. Nah, tetangganya nggak kenal. Siapa dia? Dari mana? Nah, nggak tahu kalau tetangganya sakit. Tidak tahu kalau tetangganya tadi malam meninggal dunia. Tidak tahu kalau tetangganya barusan kecelakaan. Ah, kecelakaan masa? Iya. Kamu nggak tahu? Enggak. Subhanallah. Nama tetangganya nggak tahu. Tetanggamu yang paling dekat siapa namanya? Mas, nggak tahu, ngapain ngurusin orang? Ini bukan adab di dalam Islam, bukan akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu nasihat penting perlu saya sampaikan di sini. Nah, satu nasihat penting saya sampaikan di sini. Kalau kita hidup bertetangga, sekarang dengan alat komunikasi yang begitu mudah dan canggih ini, tolong catat nomor telepon tetangga kita. Itu akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga ketika terjadi apa-apa, bisa kan saling berkomunikasi, kan gitu ya. Itu sangat penting sekali. Nah, dan saya kira ini juga sangat sangat sering disampaikan dan diingatkan oleh bapak-bapak aparat keamanan begitu, Pak. Kan itu sering diingatkan, kenali tetangganya. Nah, jangan sampai, hidup kok eksklusif, hidup kok tertutup. Ya mungkin pada sebagian kita, mohon maaf, istrinya kan bercadar. Istrinya bercadar. Nah, sebagai sebuah keyakinan dia. Untuk kemudian menggunakan hijab bercadar. Bukan berarti cadar itu lalu membatasi pergaulan. Kan pergaulan itu bisa dilakukan sesama kaum wanita. Nah, misalkan yang hidupnya bercadar, ketika para suami itu sudah berangkat kerja, berangkat ke kantor, bertugas, keliling. Kan gitu. Ngajak tetangganya, "Bu, ayo masak bareng." Kan gitu. "Ini Bu, ada makanan enak. Ini ada sop barusan saya buat dengan cadarnya." Dia bertamu ke rumah tetangganya, ketemu dengan istri tetangganya, ngobrol, ya Masya Allah, kan subhanallah. Nah, coba ini dua contoh saja dari sekian banyak akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kira bisa meminimalkan yang terkotak-kotak tadi, salah faham, prasangka yang buruk. Nah, subhanallah, sungguh sempurna ajaran Islam, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tugas kita itu digali, dikit-dikit. Begitu Pak Khamis, insyaallah. Nggih, mudah-mudahan rukun semualah kita di sini. Begitu Pak nggih. Saya yakin harapan pemerintah pun demikian. Kan gitu. Saya yakin harapan pemerintah pun demikian. Yang kali ini dihadiri oleh Pak Danrem dan juga Pak Wadir Intelijen Polda nggih Pak nggih. Nggih, matur nuwun. Ini cukup berat ini. Yang ringan-ringan aja lah. Yang ingin berbagi pengalaman silahkan untuk kami yang muda-muda ini. Mungkin ada lagi? Saya kasih kesempatan dua orang penanya. Ya, sudah cukup ya. Malam, sudah cukup malam juga ini. Iya, Pak. Betul. Harus memperhatikan kepentingan maslahat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustaz, apa betul orang yang meninggalkan sholat itu dia kafir? Kemudian bagaimana status pernikahan antara suami istri kalau salah satu meninggalkan sholatnya? Dan yang kedua, bagaimana suami yang mengizinkan istrinya untuk menjadi TKW? Berat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak Fuad. Oh ya Bapak. Sama-sama kacamata kita, Pak. Begitu Pak Fuad ya. Pertama, matur nuwun. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini insya Allah sebagai bukti interaksi malam kita cukup baik sekali. Kan gitu ya. Sehingga ada komunikasi dari dua arah begitu Pak Fuad nggih. Jadi yang pertama justru untuk kemudian kita ingat selalu di dalam Islam itu tidak mudah mengkafirkan orang. Tidak mudah mengkafirkan orang. Nah, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan ketika kita menilai orang kafir sebagai muslim dibandingkan kita menghukumi orang Islam sebagai orang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, Nabi mengatakan man qala li akhihi ya kafir. Nah, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Ini apa kaidah yang luar biasa. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing dan mengajarkan kita untuk berhati-hati. Ini masalah yang sangat sensitif sekali. Mengkafirkan orang itu sangat sensitif sekali. Ketika kita mengatakan dia kafir, segala konsekuensinya tadi berat. Yang pada ujung-ujungnya akan kita katakan dia masuk neraka. Kalau dia tidak bertobat dari kekafirannya. Jadi konsekuensi mengkafirkan orang itu sangat berat sekali. Sehingga tidak setiap orang berhak untuk mengkafirkan. Itu diserahkan kepada ulama yang betul-betul ulama yang sudah sepuh, yang sudah tua. Kan itu dengan informasi yang tepat, akurat, syarat-syaratnya terpenuhi, sudah diberikan nasihat berulang kali, sudah difahamkan, kan itu diberi kemungkinan ini, kemungkinan itu, sudah betul-betul tidak bisa lagi. Disitulah sekali lagi bukan kita yang kemudian mengkafirkan. Maka kita sangat prihatin sekali. Ini sebuah fenomena dan kenyataan yang kita tidak bisa menutup-nutupi lah, tidak usah ditutup-tutupi. Nah, kita sangat sedih sekali dan prihatin. Menyaksikan ada sebagian oknum umat Islam yang begitu mudahnya mengkafirkan. Kafir orangnya. Wis kafir kayak gitu. Neraka. Kayak neraka punya dia saja. Gak mudah mengkafirkan orang itu. Sulit. Nah, itu yang pertama. Coba kita dengar apa kata Nabi SAW tadi. Man qala li akhihi ya kafir. Faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa berkata. Menyampaikan dan mengucapkan kepada saudaranya, wong kafir. Maka ucapan itu akan kembali berpulang kepada satu di antara mereka berdua. Kalau dia betul-betul kafir, iya. Kalau ternyata dia tidak kafir, justru akan kembali kepada orang yang berbicara dan menghukuminya. Kan artinya Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul mewanti-wanti kita, hati-hati, pelan-pelan. Nah, jangan tergesa-gesa mengkafirkan, itu bukan hak kita. Bukan hak kita. Nah, saya kira ini bisa dipahami ya. Jadi tidak ada kok Islam memberikan keleluasaan dan kelonggaran, kebebasan bagi kita untuk dikit-dikit kafir, tidak ada. Nah, artinya proses untuk menyatakan si A, si B kafir itu panjang sekali. Subhanallah. Terkait dengan pertanyaan, apakah orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir? Nah, dihukumi kafir. Memang para ulama kita sendiri memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak, ada yang merincinya. Tetapi wallahu a'lam bishawab. Saya yang di sini yang dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung kepada para ulama yang merinci. Nah, apa motif dan alasan dia meninggalkan sholat? Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, karena syahwat yang ada di dalam hatinya, tapi dalam hatinya dia yakin sholat itu wajib hukumnya. Sholat itu wajib hukumnya, tapi malas lah. Sesekali sholat, sebulan sekali, dua bulan sekali. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa kemudian untuk dikatakan kafir. Nah, tapi kalau misalkan dia meninggalkan sholat juhudan karena menentang kewajiban sholat setelah diingatkan, diberi nasihat dan segala macam, ini baru masuk kategori orang yang perlu ditanyakan lagi kepada mereka yang memiliki ilmu yang luas, orang ini dikafirkan ataukah tidak. Jadi ketika mas sholat mas, loh sholat itu enggak wajib kok. Kan gitu. Loh, Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ini firman Allah dalam Al-Qur'an. Ah, saya enggak percaya. Dia menentang. Kita sampaikan Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, "Buniyal Islamu 'ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi mereka yang mampu. Diterangkan, ini loh, sholat itu wajib. Enggak, pokoknya saya tentang pokoknya kewajiban seperti ini. Ini. Nah, sehingga ketika kita tidak bisa memastikan apa motif dan alasan dia meninggalkan sholat, maka alangkah baiknya kita berhati-hati untuk kemudian tidak lantas mudah mengkafirkan. Nah, untuk kemudian tidak lantas mudah mengkafirkan. Adapun pertanyaan berikutnya, hukum pernikahan dia seperti apa? Ya kembali ke tadi, ke perincian pada jawaban yang pertama. Nah, jadi memang proses kesana itu begitu sulit. Kemudian mengatakan orangnya itu enggak sholat, berarti pernikahannya itu tidak sah. Nah, padahal dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu tadi barangkali karena kejahilannya, karena dia malas, karena dia terbawa dan terseret oleh syahwatnya, karena mungkin karena lingkungannya, atau barangkali di tempatnya tidak ada masjid, kan masih banyak kemungkinan yang harus dipastikan. Apa motif dan alasan dia meninggalkan sholat? Ini yang mengharuskan kita untuk berhati-hati, tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru mengambil satu hukum tersendiri, dia kafir, dia kafir, dia kafir. Wallahu a'lam bishawab. Itu ilmu yang sampai saat ini saya pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, apakah hukum suami yang mengizinkan istrinya untuk menjadi TKW? Subhanallah. Di dalam Islam itu intinya wanita sangat dimuliakan dan dihormati. Nah, kalau misalkan kita membaca tentang hukum waris di dalam Islam, kenapa wanita hanya mendapatkan separuh dari laki-laki? Kalau misalkan laki-laki dapat 10, perempuan dapat berapa? 5. Kalau kita melihatnya dari 10 dan 5, mungkin orang akan terkesan tidak adil. Tapi kalau syariat Islam itu betul-betul diterapkan, sungguh sangat adil sekali. Kenapa? Yang 5 milik wanita tadi, itu tidak akan habis. Karena tugas yang berkewajiban memberikan nafkah adalah laki-laki. Yang 5 itu gak akan habis. Kalau dia sebagai anak perempuan, bapaknya, nah, karena istri apa ibunya meninggal dunia, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, pamannya. Nah, jadi memang memiliki kewajiban dan tugas mencari nafkah itu bukan kaum wanita, bukan istri, tapi suami. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd." Itu jelas ayatnya dalam Al-Qur'an. Kaum suami itu adalah pemimpin, penganyom, pelindung, pengatur, pembimbing, pengarah untuk istri-istrinya. Kenapa? Karena kelebihan yang Allah berikan untuk kaum laki-laki disebabkan mereka memberikan nafkah kepada kaum istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma haqqu ihda azwajina alaina?" Ya Rasulullah, hak yang harus kami penuhi untuk istri-istri kami itu seperti apa? Nabi alaihi salatu memberikan keterangan, "Engkau berikan pakaian untuk istrimu seperti pakaian yang engkau pakai, yang engkau gunakan. Engkau berikan makan dan minum untuk istrimu seperti yang engkau konsumsi. Nah, engkau berikan tempat tinggal yang layak untuknya." Itu tugas. Ini bentuk kelaki-lakian seorang suami di sini. Dia bertugas mencari nafkah, bekerja dari pagi sampai sore. Di situ pahala seorang suami. Di situ pahala seorang suami. Maka dari hal ini saja, alangkah perlunya kita sampaikan kepada sang suami, jangan izinkan istrinya berangkat menjadi TKW. Nah, karena di sebagian masyarakat kita, ada budaya, di beberapa tempat, saya tahu betul itu, di beberapa tempat istrinya yang bekerja, suaminya yang habis-habisin duit. Nah, ini lebih parah lagi. Lagi pula di sana memang Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah aturan hidup bagi para wanita itu, la tusafir al-mar'atu illa ma'azi mahram. Nabi mengatakan seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali ditemani oleh laki-laki mahramnya. Ini luar biasa. Demi menjaga kehormatan wanita, demi mempertahankan kesucian kaum wanita, bukan memenjara, bukan membelenggu, bukan kemudian membatasi, bukan. Tapi justru untuk kepentingan dan maslahat wanita itu sendiri. Nah, kemanapun harus ada mahram laki-lakinya yang melindungi, melayani, memperhatikan, ya, memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, ini kalau dibiarkan berangkat TKW, janganlah. Nah, jangan. Anak-anaknya terbengkalai. Walaupun dikatakan sebagai pahlawan devisa loh ya. Nah, ya kalau mau jadi memunculkan pahlawan-pahlawan devisa, biar yang TKI-TKI aja lah. Yang bapak-bapak, yang laki-laki itu saya kira sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya hanya bisa menyarankan untuk suami agar tidak mengizinkan istrinya menjadi TKW. Kan. Lebih baik di negeri sendiri daripada di negeri orang. Dia akan lebih mulia dan terhormat menjadi seorang istri, ibu rumah tangga, menjadi pelayan suami dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Fuad nggih? Ya, matur nuwun atas audensinya. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Gitu, Mas.